السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا dan apabila sa'alaka bertanya kepada engkau, kepada engkau, engkau di sini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dekat apanya? Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa. Artinya dekat di sini itu dengan dekat dengan ijabahnya. Artinya ijabah Allah itu dekat. Ya. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka mengijabah panggilanku. Walyu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Artinya jika kalian ingin ijabah kalian itu, apa doa kalian itu diijabah, maka hendaklah kalian mengijabah panggilan Allah dan Rasulnya. Karena orang yang mengijabah panggilan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan ijabah doa-doanya. Tapi orang yang tidak mengijabah panggilan Allah dan Rasulnya, bagaimana Allah akan ijabah doanya? Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka mengijabah doaku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Sini kemudian Allah menyebutkan ya alasannya. Agar kalian, agar mereka apa, yarshudun, agar mereka yarshudun. Itu apa yarshudun? Itu agar kalian rasyid. Rasyid itu dari kata rasyd yang artinya berakal. Artinya kalau kalian mengijabah panggilan Allah, kalian beriman kepada Allah, maka kalian, akal kalian akan semakin bersih. Semakin kalian menjadi orang yang berakal. Karena akal itu ya akhi, ya, kalau kita gunakan dengan sebenar-benarnya, ia akan membimbing kepada kebaikan. Karena hakikat akal itu adalah sesuatu yang bisa mencegah diri kita dari apa? Keburukan. Makanya orang yang berbuat maksiat kepada Allah tidak menggunakan akalnya. Kalau ia menggunakan akal pikirannya, ia akan tahu bahwa maksiat itu menjerumuskan ke neraka. Orang yang berzina, mencuri, dan yang lainnya, makan riba, kita katakan ini orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Kalaulah mereka menggunakan akal pikirannya sedikit saja, mereka akan dapati bagaimana bahaya zina, bahaya mencuri, bahaya maksiat-maksiat. Ya. Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka mengijabah doaku, apa panggilanku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, niscaya mereka akan menjadi rasyid, terbimbing akalnya. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah. Yang pertama, annasiyama madhinnatu ijabati du'a. Bahwa puasa atau saum itu salah satu sebab diijabahnya doa. Kenapa? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala dhakaru hadhil ayah fi athna'i ayat siyam. Karena Allah menyebutkan ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Karena di ayat 181 Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa? Puasa. Kemudian sampai ayat firman-Nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Kemudian setelah ayat ini Allah akan kembali berbicara tentang puasa. Itu menunjukkan bahwa orang yang berpuasa adalah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa itu dia mengijabah panggilan Allah. Allah memanggil untuk berpuasa dan dia ijabah. Orang yang berpuasa itu karena keimanan. Maka yang seperti ini pasti Allah akan ijabah doanya. Iya. Faedah yang kedua, wa minha ra'fatullahi azza wa jal bi'ibadih. Hadis ayat ini menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah menyebutkan di sini, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau. Ya. Di sini Allah menyebutnya sebagai hamba-hambaku. Karena akhi, ya, semua kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk seluruhnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang, Pak, Allah menyebut kata-kata hamba dalam Al-Qur'an itu untuk dua makna. Makna yang pertama, penghambaan secara umum. Artinya semua makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mukmin, yang kafir, ya, yang beriman, yang tidak beriman, munafik dan yang lainnya, mereka semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan ubudiyah ammah. Itu penghambaan yang bersifat apa? Umum. Ada lagi yang sifatnya ubudiyah khasah, penghambaan secara khusus. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Maka Allah menyebut Rasulullah sebagai hamba-Nya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Contoh lagi Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Rahman, di sini Allah menyebutkan hamba-hamba Ar-Rahman. Siapa dia? Itu orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan. Dan apabila bertemu dengan orang-orang bodoh, mereka ucapkan kata-kata yang selamat. Di situ Allah menyebutkan hamba-hamba Ar-Rahman. Berarti di sini hamba-hamba yang bersifat apa? Khusus. Yaitu yang menghambakan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha faedah yang ketiga, isbatu qurbillahi azza wa jalla. Penetapan Allah itu dekat kepada hamba-Nya. Dekat di sini maknanya apa? Apakah berarti Allah berada di mana-mana? Tidak. Karena Allah tegas mengatakan dalam ayat-ayat, dalam 7 ayat Al-Quran, bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Allah juga mensifati dirinya Al-Ali yang maha tinggi. Ya. Lalu bagaimana dengan dekat? Artinya Allah mendekat kepada hamba-Nya dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Contoh misalnya, Allah, Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Berarti Allah turun ke langit dunia mendekat kepada hamba-Nya. Namun apakah berarti arasy Allah kosong dari zat-Nya? Tentu tidak, karena Allah maha besar. Ya, Allah yang paling besar. Bagi Allah mudah sekali, tidak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran kita, ya. Iya. Faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, isbatu sam'illah, penetapan bahwa Allah mendengar doa orang-orang yang berdoa. Karena Allah berfirman, ujibu da'watad da'. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Iya. Berarti Allah mendengar tidak? Itu konsekuensi. Allah mendengar. Maka ya akhul Islam, ayat ini tegas mengatakan bahwa apabila hamba Allah berdoa kepada Allah, pasti Allah akan ijabah. Dan sudah kita sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Allah mengijabah doa seorang hamba itu dengan salah satu dari tiga, atau bahkan ketiga-tiganya. Yang pertama, diberikan apa yang dia minta. Minta, ya Allah, berikan saya rejeki, dikasih. Yang kedua, disimpan di dalam surga. Karena berdoa itu pahala, tidak Pak? Pahala besar. Dan yang ketiga, dihindarkan dari mara bahaya. Iya. Ini pasti, pasti. Namun tentunya, akhi, orang-orang yang diijabah doanya ini, bila mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah. Karena di sana ada ya, apa namanya, hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Seperti apa? Contohnya apa? Ya, memakan makanan yang haram. Karena sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu dzakara ar-rajul yufilu safar asy'ats aghbar yamuddu yadahi ila sama'i ya rabb wa mat'amu haram wa mashrubu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, safarnya, rambutnya kusut dan berdebu, dan ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Rob, ternyata makanannya haram, minumnya haram, diberikan gizi yang dari haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan ijabah doanya? Iya. Yang kedua apa? Yang menyebabkan doa tidak dikabulkan? Saat berdoa hati kita lalai. Kita berdoa, ya Allah, tapi hati kita terbang entah kemana. Kita berdoa, ya Allah, tapi kita mikirin ya, kantor. Kita berdoa, ya Allah, tapi hati kita ke pasar. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah, tidak akan diterima doanya. Yang ketiga apa? Minta segera diijabah secepatnya. Tergesa-gesa. Sebagaimana dalam hadis, yustajabu li ahadikum malam yasta'jil. Seseorang itu doanya pasti diijabah selama ia tidak tergesa-gesa minta diijabah. Dia mengatakan, saya sudah berdoa kok belum ada kunjung datang pengijabahan. Akhirnya apa? Lama-lama bosan. Yang seperti ini pasti tidak akan diijabah. Makanya kita, kalau berdoa itu jangan sampai keinginan terbesar kita ijabah. Kalau keinginan terbesar kita diijabah ketika berdoa, dan ternyata ijabahnya lambat datangnya, kita suuzon sama Allah. Yang penting kita sudah berdoa, ya, dan masalah ijabah serahkan sama Allah. Allah yang paling tahu kapan timing atau waktu yang paling tepat untuk apa? Mengijabah. Kita gak tahu. Kalau kita kan ilmu kita sangat sedikit, Pak. Karena ilmu kita sangat sedikit, kita memandang terkadang pengennya cepat. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya tahu kalau dijabah dengan cepat ini mudarat, tidak baik. Atau bahkan kalau diijabah doanya malah membahayakan si hamba. Maka Allah tidak ijabah doanya, tapi disimpan di surga. Ya. Sama dengan antum punya anak, anak antum mewek minta dibeliin es krim, dan antum tahu kata dokter, anak ini gak boleh makan es krim Pak, nanti penyakitnya kumat. Si anak mewek, minta terus, nangis-nangis, Pak, minta es krim, tapi Bapak enggak mau ngasih. Si anak menganggap apa? Ini bagus buat dia, enak. Tapi orang tuanya tahu ini bahaya buat anaknya. Maka orang tua tidak mau memberikan kepada si anak, walaupun si anak apa? Nangis. Itu antara bapak sama anak, bagaimana Allah dengan hambanya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibunya kepada anaknya, kata Rasulullah SAW. Terkadang kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kita menganggap yang kita minta itu maslahat buat kita. Tapi Allah tahu itu mudarat. Bisa jadi Allah tidak kabulkan doa kita, tapi disimpan saja nanti di surga. Makanya di sini kita wajib, Pak, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, faedah selanjutnya, wa minha isbatu qudratillah. Li anna ijabata da'i tahtaju ila qudrah. Penetapan sifat qudrah. Qudrah itu berkuasa, mampu. Karena kalau Allah mengijabah itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah mengijabah. Kalau seluruh manusia dari semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya kumpul di sebuah lapangan, dan setiap manusia itu minta kepada Allah dan setiap mereka dikabulkan oleh Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun juga. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi itu, Ibnu Adam, wahai anak Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai anak Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, semua berkumpul di sebuah tempat dan semuanya minta kepadaku dan aku kabulkan setiap kalian itu, itu tidak mengurangi kekayaanku kecuali seperti berkurangnya air laut yang dimasukkan padanya jarum. Seperti itulah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Makanya kalau kita berdoa jangan tanggung-tanggung, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, minha itsbatu karamillah. Penetapan sifat bahwa Allah itu punya sifat karam. Apa itu? Dermawan. Iya. Tapi ingat ya, dermawannya Allah itu, Pak, harus disertai dengan keimanan, ilmunya Allah dan hikmah. Kadang ada orang berkata, Allah Maha Dermawan, tapi kok saya rezekinya seret. Gimana? Berarti Allah pelit dong sama saya. Kita katakan Allah itu dermawan, tapi dermawannya Allah disertai dengan ilmu dan hikmah serta keadilan. Beda dengan manusia, terkadang dermawannya boros, Pak. Ya. Bukan dengan keilmuan tapi dengan kejahilan. Sedangkan Allah dermawan. Allah memberi dan terus memberi. Tapi terkadang ada yang diseratkan rezekinya. Karena Allah memandang kalau diluaskan rezekinya, ia bakalan masuk neraka. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah dermawan kepada hamba-hambanya. Bayangkan. Ya. Setiap harinya kalau kita hitung, Pak, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Setiap harinya itu. Jangankan setiap hari yang 24 jam, 1 jam saja bagaimana nikmat Allah Allah berikan kepada kita. Luar biasa sekali. Iya. Aminha, faedah selanjutnya. Anna min syarti ijabati du'a an yakuna da'i shadiqad da'wah fi da'watillah. بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار الى ربه ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده Di qaulihi ta'ala idza da'an. Di antara bahwa syarat dijabahnya doa, syarat dijabahnya doa, yaitu seorang yang berdoa betul-betul jujur dia berdoa kepada Allah dari hatinya dengan penuh keikhlasan, dan dia mengakui bahwa dirinya fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ, Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia benar-benar berdoa kepadaku. Allah mengatakan idza da'ani, apabila. Idza di sini mempunyai hak, mempunyai fungsi apa? Huruf syarat. Berarti Allah akan mengijabah kepada kita kalau kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harus ada kesungguhan doa itu, Pak. Jangan sampai kita berdoanya dijabah syukur, enggak dijabah juga apa-apa. Kayak kita enggak butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini bagaimana akan dijabah? Maka dari itu Allah mengatakan idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya, akhi. Wa minha faedah selanjutnya. Annallaha ta'ala yujibu da'wata da'i idza da'ah. Wa la yalzam min dhalika an yujiba mas'alatah. Li annahu ta'ala qad yu'akhir ijabatal mas'alah liyazdada da'i tadarru' ila Allah wa ilhahan fid du'a. Fayaqwa bidzalika imanuhu wa yazdada thawabuhu aw yuddakhar lahu yawmal qiyamah aw yudfa anhu minas su'i ma huwa a'dham fa'idah lidda'i. Ya. Allah terkadang, Allah di sini Allah mengatakan Allah mengijabah doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada Allah. Namun tidak ada konsekuensi bahwa Allah langsung mengijabah doanya saat itu. Tidak. Allah hanya mengatakan aku pasti mengijabah doa. Masalah kapannya hanya Allah yang Maha tahu. Allah tidak mengatakan dalam ayat tersebut aku akan doa, aku akan ijabah secepatnya. Enggak. Allah mengatakan aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa. Tentang masalah kapannya, Allahu a'lam. Maka dari itu kewajiban seorang hamba, akhi, serahkan masalah ijabah kepada Allah. Yakin Allah pasti ijabah. Tapi kapan Allah mengijabah, hanya Allah yang tahu. Iya. Kita harus lebih ridho dengan keputusan Allah daripada keinginan kita, Pak. Kalau keinginan kita pengennya diijabah segera. Tapi terkadang keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka orang yang jujur imannya kepada Allah, dia akan lebih ridha dengan keputusan Allah daripada keinginan dirinya. Maka dari itulah akhir Islam, Umar bin Khattab berkata, la ubali ala ayyi halin asbahtu. Aku tidak peduli di atas keadaan apa aku masuk waktu pagi, apakah di atas keadaan yang aku suka atau di atas keadaan yang aku tidak suka, aku tidak peduli itu. Maksudnya apa? Aku serahkan semuanya kepada Allah. Karena terkadang ya, yang kita inginkan itu seakan-akan itulah yang apa? Yang baik menurut kita gitu loh. Nah, ketika itu saat kita tidak sadar atau lengah atau lupa bahwa Allah lebih tahu dari kita, kita seringkali nuduh Allah itu yang enggak-enggak. Maka dari itu ya akhal Islam, ketika kita berdoa kepada Allah, ya udah, yang penting kita berdoa. Masalah ijabah serahkan sama Allah. Pasti dijabah, pasti itu. Yakin. Tapi kapan dijabahnya hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha annal inabata ilallah wal qiyam bi tha'atih sababun lirrusyd. Bahwa kembali kepada Allah dan menaati Allah itu menyebabkan akal seseorang itu menjadi terbimbing. Ya. Karena akal ini, Pak, kalau dipenuhi maksiat tidak berfungsi. Makanya musuh akal itu apa? Hawa nafsu dan syahwat. Orang yang sedang mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, akalnya tuh tidak berfungsi. Makanya ketika orang sedang marah banget, Pak, akalnya tidak berfungsi, Pak. Karena keinginan dia saat itu adalah bagaimana saya bisa balas dendam. Bagaimana saya bisa memuntahkan kemarahan saya. Maka di saat itu akal seringkali tidak berfungsi. Atau sedang sedih banget. Orang kalau sedang sedih banget seringkali apa? Akal tidak berfungsi. Atau sedang cinta banget kepada sesuatu, seringkali akal kita pun tidak berfungsi. Tapi kalau kita, akal kita ini dibimbing dengan iman, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kembali kepada Allah, maka saya yakin akal itu betul-betul percaya dengan keimanan tersebut. Dia akan semakin kokoh dan kuat sekali dalam menilai segala macam perkara. Iya. Aminha, faedah selanjutnya. Annal istijabah la budda an yashabaha iman. Bahwa mengijabah panggilan Allah harus disertai dengan keimanan. Iya. Karena tidak mungkin orang yang mengijabah panggilan Allah ternyata ia tidak beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan mengijabah panggilan Allah. Maka orang yang mengijabah panggilan Allah itulah orang yang beriman, pasti itu. Iya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kemudian Allah melanjutkan lagi tentang masalah saum. Hukum-hukum yang berhubungan dengan apa? Saum. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dan dihalalkan untuk kalian di malam puasa. Di malam apa? Puasa. Untuk ar-rafath ila nisaikum, kepada istri kamu. Yang dimaksud rafath di sini yaitu bersetubuh. Di sini Allah menghalalkan bersetubuh, ya, makan, minum ketika malam hari, ya, di bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lalu Allah mengatakan, mereka para istri-istri kamu itu adalah pakaian untukmu, dan kamu pun pakaian untuk mereka. Kenapa disebut pakaian, Pak? Karena fungsi pakaian untuk apa? Menutup aurat. Demikian pula, seorang istri tertutup kehormatan dan kesuciannya dengan adanya suami. Seorang suami pun juga tertutup syahwatnya, ya, dan keinginannya yang melenceng dengan adanya apa? Istri. Maka sering menutupi bagaikan pakaian. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah mengetahui bahwasanya kalian kuntum takhtanuna anfusakum, bahwa kalian ya menipu diri kalian sendiri. Kata Syekh Utsaimin, ai tukhadi'unaha biityanihinna bihaitsu la tasbirun. Artinya kalian menipu diri kalian sendiri dengan mendatangi istri-istri kalian karena kalian tidak sabar. Iya. Artinya Allah tahu kalian itu ya kalau puasanya terus-menerus 24 jam enggak bakalan sabar. Karena masalahnya kebutuhan ini. Iya. Maka Allah Maha tahu itu. Fataba alaikum, maka Allah pun memberikan taubat atas kalian. Wa'afa ankum, dan Allah pun memaafkan kalian. Karena ya sudah saya ceritakan, Pak, bahwa diwajibkannya puasa Ramadan itu bertahap. Sebelum Allah wajibkan puasa Ramadan, Allah wajibkan puasa setiap bulan 3 hari. Ditambah dengan hari Asyura. Ketika Allah turunkan kewajiban puasa Ramadan, maka puasa 3 hari per bulan tiap bulan itu menjadi sunnah. Tapi ya, kewajiban puasa di bulan Ramadan mengalami 3 fase. Sebagaimana pernah saya sebutkan. Fase yang pertama, silahkan berpuasa, silahkan tidak. Tapi yang tidak berpuasa wajib bayar fidyah. Ini fase yang pertama. Diberikan oleh Allah pilihan antara puasa atau bayar fidyah. Fase yang kedua berat. Itu berpuasa 24 jam. Nah, kalau sudah masuk maghrib, kemudian enggak sempat makan, ketiduran, maka dia enggak boleh buka puasa sampai maghrib berikutnya lagi. Dan itu berat sekali. Iya. Kemudian fase yang ketiga baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan berpuasa yang seperti kita lakukan. Ya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun di waktu malam silakan berjima, makan, minum dan yang lainnya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Ini 3 fase kewajiban apa? Ya, puasa Ramadan. Maka Allah Maha tahu, Allah tahu. Kenapa Allah pertama kali memberikan pilihan, kemudian diberikan yang berat, kemudian diberikan ini? Kenapa enggak Allah syariatkan langsung saja seperti sekarang? Semua itu ujian. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, maslahat apa yang tidak. Ya. Memang orang-orang Mu'tazilah yang menolak adanya nasikh mansukh, Pak. Orang Mu'tazilah yang mendewakan akal mengatakan tidak mungkin ada nasikh mansukh. Tahu enggak nasikh mansukh? Nasikh itu dalil yang menghapus, mansukh itu dalil yang dihapus. Karena kan tadi bulan Ramadan ada 3 fase. Fase yang pertama diberikan pilihan, kemudian dihapus. Masuk fase yang kedua. Bagaimana fase yang kedua? Berat. Puasanya 24 jam. Kemudian dihapus lagi. Kemudian disyariatkan seperti puasa kita sekarang. Orang Mu'tazilah, karena dia pakai akal pikiran doang, Pak, mikirnya, mengatakan apa? Gak mungkin ada nasikh mansukh. Sebab nasikh mansukh itu, kata mereka, konsekuensinya Allah tidak tahu apa maslahat yang terjadi di masa depan. Sehingga butuh dirubah-rubah lagi. Kalau orang merubah-rubah peraturan menunjukkan kepada apa? Gak tahu, gak paham. Dan ini mustahil bagi Allah, kata mereka. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan nasikh dan mansukh itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak menunjukkan Allah bodoh, tidak sama sekali. Tapi semua itu adalah pertama. Terkadang itu untuk menguji hamba-hambanya. Untuk apa? Menguji hamba-hambanya. Iya. Atau terkadang yang kedua, Allah tahu kalau diwajibkan secara langsung, itu akan sesuatu yang menjadi apa? Mudarat. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Ini akal Islam, azani Allah wa yakum. Maka Allah berfirman, "Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum." Maka Allah pun memberikan taubat atas kalian dengan cara menghapus kewajiban bulan puasa 24 jam tadi. Sesuatu yang berat tersebut. Ya. Lalu kemudian Allah pun diberikan yang lebih mudah kepada kita. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Fal ana bashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum. Adapun sekarang silakan kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian dan mencari apa yang Allah tuliskan untuk kalian berupa anak. Wa kulu washrabu, silakan makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajr. Sampai telah benar-benar jelas antara tali putih dari tali hitam dari fajar. Ini Pak, di zaman Rasulullah ada sahabat yang memahami ayat ini sesuai dengan lahiriahnya. Tali putih, tali hitam. Akhirnya dia ambil tali warna hati putih satu, tali warna apa? Hitam satu. Dan terus dia simpan, dia makan terus sampai betul-betul terlihat. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah terbitnya fajar. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Tsumma atimu siyama ila al-lail. Kemudian Allah berfirman, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Itu maksudnya itu terbenam matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan jangan kalian menyetubuhi istri-istri kalian sementara kalian sedang itikaf di masjid-masjid. Ini menunjukkan Pak, orang yang itikaf di masjid tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Itu syarat itikaf. Kalau dia bersetubuh, batal itikafnya. Ya. Allah mengatakan, jangan kamu setubuhi istri-istrimu sementara kamu beritikaf di masjid-masjid. Dijadikan dalil oleh jumhur bahwa semua masjid boleh dijadikan tempat itikaf. Karena Allah menyebutkan di situ dan kalian sedang itikaf di masjid-masjid. Sebagian mengatakan bahwa masjid yang dimaksud yaitu masjid yang diadakan pada sholat Jumat. Adapun masjid yang tidak diadakan sholat Jumat, kalau di Indonesia kayak musola, kayak langgar, surau. Iya, itu menyebabkan orang pasti akan keluar, harus keluar untuk sholat Jumat. Sebagian lagi mengatakan tidak, yang dimaksud dengan masjid ini tiga masjid aja. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan ini pendapat Syekh Albani. Berdasarkan hadis Nabi SAW, La i'tikafa illa fi salasati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Rasulullah mengatakan tidak ada itikaf. Maksudnya apa? Kata Syekh Albani, maksudnya tidak sah. Sementara jumhur mengatakan bukan maksudnya tidak sah, akan tetapi yang maksudnya tidak sempurna. Artinya itikaf yang paling sempurna di sana, tapi tidak meniadakan untuk itikaf di masjid yang lainnya. Dan juga kata jumhur, tujuan itikaf itu untuk apa? Tujuan itikaf itu untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan ini tidak hanya khusus di tiga masjid, kata mereka. Ya. Karena tujuan atau ilat daripada itikaf itu adalah untuk beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah. Ilat ini pun ada pada masjid-masjid yang lainnya. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Apa batasan-batasan Allah dalam masalah puasa tadi? Bahwa puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu batasannya, Pak. Makanya penting Pak, dalam setiap masalah-masalah hukum penting kita memahami batasannya apa. Dalam pakaian batasannya apa? Dalam makan, dalam minum, dalam berbagai macam hukum-hukum syariat pasti disebutkan di situ batasan-batasannya. Ya. Maka Allah mengatakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, jangan kamu dekati. Artinya yang Allah sudah larang jangan didekati. Mendekati sesuatu yang haram saja enggak boleh, gimana melakukannya? Berarti kita tidak boleh mendekati, Pak. Semua perkara yang bisa mendekatkan kita kepada zina haram. Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Maka semua yang menjerumuskan kepada apa? Zina hukumnya apa? Haram. Maka Allah mensyariatkan untuk menundukkan apa? Pandangan. Allah mensyariatkan untuk wanita memakai apa? Hijab. Allah melarang untuk ikhtilat laki-laki dan perempuan. Kenapa tujuannya? Karena itu semua bisa mendekatkan kepada zina. Demikian pula semua yang mendekatkan kepada riba haram. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Agar apa? Agar mereka mau bertakwa. Maka Allah yang menjelaskan tentang ayat-ayat itu. Ya. Tapi ayat-ayat hukum Allah tidak sebutkan secara terperinci dalam Al-Qur'an. Tapi Allah jelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Maka Allah jelaskan kepada kita sejelas-jelasnya, Pak. Oleh karena itulah, Pak, sebetulnya penjelasan Allah dan Rasulnya sudah sangat jelas. Kitanya aja yang enggak mau nuntut ilmu. Kalau kita menganggap saya kok merasa belum jelas, ya, jawabnya karena kamu belum punya ilmu. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan seluruhnya. Sudah jelas sebetulnya. Iya. Kemudian Allah menyebutkan fungsi itu semuanya apa? Tujuan itu semua apa? Supaya mereka bertakwa. Iya. Tapi ya akhwal Islam, sudah masuk isya belum? Hah? Sudah? 3 menit lagi. Taib, dari ayat ini kita ambil faedah. In fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini, rahmatullahi ta'ala bi ibadih linaskhil hukmil ula ila at-takhfif haythu kanu qabla dhalika idza namu aw sallu al-isha fi layali ramadan hurimat 'alaihimun nisa wa at-ta'am wa syarab ila ghurubi syams min al-yawm at-tali. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah menghapus hukum yang berat kepada yang lebih ringan. Karena sudah kita sebutkan tadinya para sahabat diwajibkan puasa Ramadan itu 24 jam. Berapa jam? 24 jam. Itu pun kalau pas maghrib enggak sempat makan, keburu tidur, harus nerusin lagi sampai maghrib berikutnya. Berat banget. Enggak boleh jima di malam hari, enggak boleh. Iya. Maka Allah pun tahu bahwa itu semua memberatkan sekali. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah ringankan. Iya. Nah itu di antara hikmahnya adanya nasikh dan mansukh. Untuk menunjukkan kepada apa? Untuk menunjukkan kepada ilmu Allah dan bahwasanya Allah sebetulnya berilmu, tahu bahwa itu memberatkan. Tapi agar mereka tahu bahwa Allah itu Maha Kasih Sayang. Ya. Allahu a'lam, karena sudah masuk isya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.